Filipi bindu telu. Kedungenna, o senina-seninangku, meriahlah yakap du erkiteken persedan du ras Tuhan. Labu kuakap dalih muli hisa, kai si enggo kusuratken man bandu, janah tamangenana man bandu. Metengetlah nandangi kalak sindalanken perbahanan-perbahanan si jahat, mebiang, si tetap mempertahankan undang-undang sunat. Sabab kita mesti enggo ngaloken sunat si tuhu-tuhu, labo ia. Sabab kita nembah mandi bata arah kesah di bata. Janah meriah ibas kegeluhenta, erkiteken kita ngeluh ibas persadaan Kristus Yesus. Kita labo ernalem nandangi adat-adat si tridah. Tentu saja aku pe bancing ernalem man barang-barang si bage. Adilit kalak erpengakap, maka banci ia ernalem nandangi adat-adat si tridah. Bancin aku erpengakap bage. Aku isunatken asum umurku waluhari. Aku tubuh selaku kalak Israel, suku Benyamin, janah kalak Heber asli me aku, karena dalankan undang-undang kalak Parisi kap aku. Janah perbahan tutusna ate kundalankan undang-undang kugas gasi pe gereja. Bicara sekalak jelma banci rembak ras di bata, arah dalankan undang-undang, aku mesilabo pernah resalah. Tapi krina sinai kuakap untung, genduari kini rugiin kuakap erkiteken Kristus. Labo kerna si saja, tapi kaipe kini rugiin kuakap, limbangkan si meherga mu penandai kerna Yesus Kristus Tuhanku. Erkiteken Kristus, enggo kuambeken krinana. Janah kupedirep si krina sampah-sampah, gelah banci kudat Kristus dingin. Tuhu-tuhu resada aku ras ia. Lanai boku usahakan ngerembakkan diriku mandi bata, arah dalankan undang-undang. Tapi aku ngorembak ras di bata, arah kini teken kuman Kristus. Di bata jine si enggo ngerembakkan aku kempak dirina, erkiteken kini tekenku. Sada ngenca sura-surangku, megelah kutandai Kristus, dingin ku gejap kuasa kekekenna, janah ikut aku ngenanami kini seranna, dingin bali ras ia, ibas kematenna. Alu pengarapan maka aku ipekeke di bata ibas matenari, ku kegeluhan. Labo ku katakan, maka aku ngondatkan si enda entah pe enggo serta. Aku tetap erpala-pala, gunandatkan pemerai si enggo isikapkan Kristus Yesus. Guna si ema aku iteguna, janah ijadikenna jadi si kerajangenna. Situhuna o senina-senina, labo aku erpengakap maka enggo aku ndatken pemere'e. Tapi sadangen ca si kubahan, mengelupakan kai siarah pudingku, janah erpala-pala ndatken siarah lebbe. Maka pinter aku kiam kutujun, guna ndatken pemere'e. Mependilo di bata, guna kegeluhan i surga. Si ipeseh naman bangku arah Kristus Yesus. Krina kita singgung bagas erkini teken man Yesus Kristus bage min perukurenta. Tapi adilit ibas kam sila bage perukurenna. Dibatamu pagi petangkas saman bandu. Kai gia jadi, si teruskenlah ngikutken usihen, si enggo si ikutken seh genduari. Oh senina-senina, tetaplah usih aku. Enggo itamakan kami kalak si man usihendu, maka perdiatekenlah kalak si enggo ngikutken usihen Enggo megati si enda kukatakan man bandu, janah genduari kuulihi alu iluh mambur. Terem kalak si kegeluhenna arbahansa ia primbang ras kayu persilang Kristus. Kalak si bage lawesna, laban silang kempak kebenen. Sabab di batana, praten kulana. Megah yakapna iba si patut yakapna mela, janah siukurina karena barang doni ngenca. Tapi kita, warga surga kap, genduari alu ate metedeh, si timai kerehen singklini kita i surga nari, Tuhan ta Yesus Kristus. Isalih kena mepagi kulanta si kote, dingin sir masap-masap enda, jadi bali ras kurana si mulia. Si banci ilako kena, erkiteken ibas ia, lid kuasa gunang lakokan si ekrina.